ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang permasalahan dakwah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, "Ad-da'watu ibadatun." Dakwah itu merupakan ibadah. Bahkan disebutkan ibadatun azimatun. Dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang teramat agung. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan segenap hambanya yang beriman untuk menunaikan tugas dakwah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendorong, menghasung kepada para hambanya yang beriman agar berada di atas jalan dakwah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan para pegiat dakwah itu sebagai orang yang paling bagus perkataannya dan orang yang memiliki keutamaan dalam beramal. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah dan ia beramal saleh dan ia pun menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita mendapatkan keterangan bahwasannya sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah perkataan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa menunaikan dakwah ilallah. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah merupakan amalan yang masyru', yang disyariatkan, sehingga dakwah itu pun masuk dalam kategori ibadah yang teramat agung. Dan banyak pula ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang keutamaan dari dakwah ini. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok manusia yang tugasnya yad'una ilal khairi, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang untuk menunaikan sesuatu yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang-orang dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, keberuntungan. Maka sungguh beruntung manakala seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam kategori al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kejayaan. Dengan cara apa? Dengan cara yad'una ilal khair. Ia menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru orang untuk berbuat kebaikan, berbuat al-khair, yaitu sesuatu yang perbuatan yang selaras dengan Al-Quran wa sunnah, perbuatan yang telah dicontohkan oleh salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Mereka pun menyeru kepada sesuatu yang ma'ruf, memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, dan kemudian melarang orang, mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Maka apabila mereka menunaikan tugas-tugas ini, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kejayaan, keberuntungan, kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah." Al-ayah surat An-Nahl 125. serulah oleh engkau ke jalan Rabbu, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil hikmati, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara memberikan nasihat yang baik. Maka ayat ini pun memberikan satu bentuk penegasan perintah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang mengikuti aturan Al-Qur'an wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka ketika seseorang berdakwah dan dakwahnya itu mengikuti apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran wa Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh, maka sesungguhnya ia tengah menunaikan tugas dakwah. Demikian juga dia memberikan al-maw'idah al-hasanah, nasihat yang baik. Itu pun merupakan tugas menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah. Dan aku bukanlah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, bahwasannya kalimat wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang bersamaku, itu ataf kepada dhamir yang terdapat dalam kalimat ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah. Maka di dalam keterangan ayat tersebut, fa fiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hum ad-du'atu ila Allah Ta'ala. Di dalam ayat tersebut mengandung dalil, petunjuk, sesungguhnya atba', para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka adalah para du'at. Mereka adalah da'i-da'i yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat wa man ittaba'ani bersambung kepada ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah. Artinya bahwasannya orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pun adalah para da'i. Siapapun yang mengakui dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia adalah seorang da'i. maka ia adalah orang yang memiliki kewajiban untuk berdakwah. Tentunya dakwah sebagaimana yang kita pahami bahwasanya dakwah itu sebagaimana telah saya sampaikan, tidak semata-mata dakwah itu harus berdiri di atas mimbar, menyampaikan sesuatu di atas podium, tidak mesti demikian. Namun memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai, memberikan nasihat kepada orang-orang dekat kita, menyampaikan tentang al-haq, bahkan beramal dengan amal kebajikan, memberikan contoh bagaimana beramal yang baik, memberikan contoh akhlak yang baik, sehingga masyarakat menilai, melihat bahwasannya orang tersebut memiliki perangai yang baik. Itu pun merupakan dakwah. Itu pun merupakan dakwah. Kita tidak banyak berucap, tapi banyak beramal. Kita tidak banyak berkata, tetapi menunjukkan bukti nyata dengan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh. Maka ini adalah dakwah. Memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, tetangga kita. Kita memberikan contoh teladan. Apa yang kita perbuat selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan demikian, apa yang dikenal oleh masyarakat dengan tampilan zahir kita, oh orang itu ta'limnya di Masjid Al-Jibah, oh orang itu suka mengenakan jubah, berjenggot dan seterusnya, dikenal di dalam masyarakat sebagai orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dikenal di dalam masyarakat memiliki perilaku, tutur kata yang santun, yang baik, sehingga orang kemudian memberikan nilai yang positif kepada kita semua. Ini adalah upaya-upaya di dalam menarik manusia untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Yusuf ayat ke-108 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ala basirah ay ala ilmin, yaitu di atas ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu di atas dasar Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Namun, kata beliau rahimahullah, tidak cukup dengan ilmu syar'i saja, tetapi juga meliputi ilmu yang terkait dengan ilmu bihalil mad'um, ilmu yang terkait dengan keadaan mad'um. Ini yang disebut dengan ala basiratin, di atas basirah. Jadi yang kita dakwahkan adalah ilmu syar'i, sesuatu yang memang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itu yang kita dakwahkan. Bukan kemudian kita berdakwah berdasarkan hawa nafsu. Nah, tidak demikian. Bukan pula kita berdakwah dalam rangka untuk mengajak orang kepada partainya. Tidak. Agar orang menjadi pengikut kita. Tidak. Karena dakwah yang kita serukan adalah bagaimana orang tersebut bisa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, membuang jauh-jauh kesyirikan, memerangi kesyirikan dan para pelakunya. Yang kita dakwahkan adalah bagaimana supaya orang tersebut hidup di atas landasan as-sunnah, dan dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci kepada perbuatan bid'ah, memerangi para pelakunya, para pengusungnya. Itu dakwah yang kita serukan. Bukan dakwah yang mengajak supaya orang yang kita seru ini menjadi pengikut kita. Bukan. Ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita berdakwah kepada orang lain menerima dakwah itu, sudah cukup. Dia mengamalkan apa yang kita serukan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia amalkan. Maka sudah cukup. Tidak lantas kemudian dikejar-kejar untuk kemudian datang dan berbaiat kepada kita. Lah, tidak demikian. Untuk kemudian harus datang kepada kita dan menjadi pengikut kita. Lah, tidak demikian. Karena sesungguhnya kita dakwah adalah agar menjadikan orang tersebut taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi pengikutnya. Bukan lantas kemudian ditakut-takuti barang siapa yang tidak berbaik maka matinya mati jahiliyah. Maka yang demikian ini adalah upaya-upaya untuk menjerat manusia-manusia taklid kepada diri. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dakwah adalah menyeru bagaimana seseorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segenap kesyirikan, memerangi segenap kesyirikan dan memerangi para pelaku, menjunjung tinggi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memerangi ahlul bid'ah serta perbuatan bid'ah itu sendiri. Inilah dakwah kita. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ketika seseorang berdakwah ala ilmin, di atas ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu yang asal dari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Inilah yang disebut dengan ala basirah. Dan ala basirah pula ketika seseorang berdakwah kemudian mengetahui keadaan mad'u, keadaan orang-orang yang akan didakwahi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya ala basirah juga meliputi al-ilmu, pengetahuan tentang keadaan mad'u, dikaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman dalam rangka berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa wasiatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut adalah dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi. Maka atas dasar ini pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya termasuk ala basirah, yakni mengetahui tentang keadaan mad'u. Maka penting sekali seseorang yang akan berdakwah, menjalankan, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dakwah ini, mengetahui tentang keadaan mereka, keadaan orang-orang yang akan didakwahi. Karena sesungguhnya latar belakang, karena sesungguhnya budaya yang ada pada satu masyarakat tentu satu dengan lainnya berbeda. Jangankan masalah latar belakang dan budaya, masalah usia saja itu akan mempengaruhi tentang metode dakwah apa yang akan diterapkan. Kita berdakwah kepada anak-anak usia 4-5 tahun, tentu berbeda caranya dengan kita berdakwah kepada orang yang sudah lanjut usia. Kita mendakwahi anak-anak yang usia 8, 9, 10 tahun, tentu berbeda ketika kita mendakwahi orang-orang yang sudah dalam keadaan usia dewasa. Demikian juga ketika mad'u kita, orang yang kita dakwahi adalah para remaja, tentu berbeda caranya dengan ketika kita mendakwahi orang-orang yang masih dalam taraf usia, usia yang masih relatif muda, umur 4 tahun, 5 tahun, tentu berbeda. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang semacam ini, kita perlu untuk menilik, melihat, meneliti sampai sejauh mana keadaan orang yang akan kita dakwah. Maka cara ini perlu ditempuh. Kita mengetahui dengan sebaik-baiknya. Ketika orang-orang yang akan kita dakwahi, mereka memiliki latar belakang budaya yang sama sekali belum tersentuh dengan budaya-budaya lokal di sekitar, maka dakwahnya pun caranya tentu berbeda dengan ketika kita berdakwah di lingkungan perkotaan, di mana manusia, orang-orang yang kita dakwahi tentu sudah mengenal pendidikan. Ini semua memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan. Maka penting bagi kita semua untuk memperhatikan keadaannya. Ketika kita akan menyampaikan nasihat, maka kita harus mengetahui keadaan orang yang akan kita sampaikan nasihat tersebut. Jangan sampai orang dalam keadaan sudah lelah, capek, waktunya istirahat, sudah mengantuk lagi, masih terus didakwah, diceramah, diberikan nasihat, katanya tausiah. Ya, demikian ini namanya tidak bijak, tidak hikmah, tidak hikmah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dengan cara yang orang yang dalam keadaan marah, tentu kita upayakan untuk reda amarahnya, kemudian kita nasihat. Maka inilah yang dikatakan sebagai bentuk dakwah yang dilandasi atas dasar ilmu. Bisa saja mungkin seseorang akan mengatakan, saya menemukan sekelompok orang yang tengah minum minuman keras, berjudi. Saya katakan kepada orang-orang, kepada mereka, saya dakwahi untuk tidak melakukan minum, berjudi. Kalau memang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih jelek, bisa saja dilakukan. Tetapi manakala kita perhitungkan bahwasanya dengan kita mendatangi mereka ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka yang demikian itu hendaknya kita serahkan kepada ulil amri. Kita laporkan bahwasanya di pojok gang sana ada sekelompok orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Mohon ditindak. Mohon diberi tindakan oleh aparatur pemerintah. Maka ini pun dakwah. Ini pun dakwah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa illa tastati' wa bi lisan. Wa illa tastati' wa bi qalbi. Dzalika ad'aful din." Apabila seseorang melihat satu kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Apabila tidak mampu, rubah dengan lisan. Lisan pun tidak mampu, rubah dengan hati. Meskipun yang demikian ini adalah selemah-lemah iman, tetapi kita sudah berdakwah dengan menyampaikan kepada aparatur pemerintah untuk menindak kemungkaran. Itu pun merupakan satu bentuk dakwah. Karena kalau kita bertindak sendiri, justru mereka akan melawan kita. Justru mereka akan mengajak teman-temannya yang lain, yang mungkin saat itu tidak berkumpul di tempat mereka. Sehingga kemudian akan terjadi mafsadat yang lebih besar, yang tidak hanya urusannya kita dengan mereka, tetapi justru urusannya kampung dengan kampung, bahkan mungkin suku. Ini menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu seorang dai harus cerdas melihat situasi dan kondisi. Dan inilah yang disebutkan dengan ala basir. Di atas basirah, di atas ilmu, di atas sesuatu yang sifatnya ilmiah. Inilah dakwah al-sunnah wal-jamaah. Ditegakkan di atas al-ilm. Di atas ilmu, di atas hujjah, sehingga tidak dengan serta merta kemudian langsung main sikat di tempat, tetapi diperhatikan, tetapi kemudian diperhitungkan maslahat mafsadat. Sekiranya akan menimbulkan efek yang lebih berat, lebih buruk, maka yang demikian ini hendaknya bisa melalui cara yang lain melakukan amar ma'ruf dan nahi. Maka ikhwatina azakumullah, inilah dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Berdakwah di atas al-ilm. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan dorongan terhadap orang-orang yang berdakwah dalam sebuah hadis. Yang terdapat di dalam As-Sahihain, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, demi Allah, seandainya melalui dirimu Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, sehingga seseorang ini mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, khairun laka, maka itu lebih baik bagi dirimu. Min humrin na'am, daripada engkau mendapatkan unta merah. Yang dimaksud dengan unta merah, yaitu harta yang paling berharga. Harta yang paling diidam-idamkan di kalangan orang-orang Arab pada masa itu. Harta yang sedemikian tinggi nilainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, seandainya ada seseorang yang melalui tangan dirimu, wahai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang dapat hidayah, seseorang dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui tanganmu, melalui dirimu, itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan bila engkau mendapatkan unta merah. Itu lebih baik dibandingkan bila engkau mendapatkan harta yang sedemikian bernilai tinggi. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertakwa. Menunjukkan keutamaan orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu mengikuti kita. Kemudian orang itu mengikuti apa yang dinasihatkan oleh kita. Dia dapat hidayah. Dia dapat petunjuk. Sehingga kemudian ia hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Maka begitu indah keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akan sulit sekali dibandingkan dengan materi. Akan sulit sekali dibandingkan dengan harta kekayaan. Karena nilainya yang sedemikian tinggi. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengkiaskan, memberikan analogi dengan perbandingan dengan unta merah, itu pun masih jauh lebih baik. Padahal unta merah adalah sesuatu yang didambakan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Tetapi orang yang berdakwah kemudian melalui orang yang berdakwah ini, seorang dapat taufik, dapat hidayah, itu jauh lebih berharga. Inilah bentuk gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sedemikian tingginya keutamaan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala yang semisal dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Si A kita dakwahi, fulan kita dakwahi. Kemudian fulan menerima apa yang kita dakwahkan kepadanya. Menerima nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Kemudian dia beramal dengan nasihat yang kita sampaikan itu. Maka ia beramal kebaikan, dia mendapatkan pahala. Dan kita yang menyampaikan kebaikan kepada fulan ini pun mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan oleh fulan ini, dengan tanpa mengurangi pahala yang didapat oleh fulan. Ini keutamaan orang yang berdakwah. Maka saya pernah sampaikan, jangan dianggap remeh apabila kita mengajari seorang anak membaca Al-Qur'an. Diajari dari mulai mengenal huruf A, Ba, sampai kemudian dia lancar membaca Al-Qur'an. Maka ketika anak ini tumbuh, dewasa, dia terus membaca Al-Qur'an, maka dia dapat pahala. Dan kita yang mengajarkan sehingga dia bisa belajar membaca Al-Qur'an pun, sehingga dia bisa membaca Al-Qur'an, maka kita pun yang mengajarkannya dapat pahala. Maka sudah sepantasnya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari, mengajari tentang Al-Qur'an. Mungkin kita menganggap perbuatan yang demikian ini adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang remeh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik engkau, sebaik-baik kalian itu orang yang mau mengajar, mau belajar dan mau mengajar tentang Al-Qur'an. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini diantara keutamaan seseorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena dakwah itu merupakan ibadah, maka ada dua syarat yang harus benar-benar diingat ketika kita berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya suatu ibadah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala ibadah itu memenuhi dua unsur pokok. Apa dua unsur pokok tersebut? Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala, yaitu hendaklah seseorang ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam berdakwah. Apa yang ia perbuat adalah dalam rangka untuk menyebarkan risalah Islamiyah. Apa yang ia perbuat adalah dalam rangka agar segenap manusia berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka untuk merekrut menjadi pengikutnya. Bukan dalam rangka untuk menjadikan ia sebagai wasilah agar seseorang mendapatkan kursi kekuasaan. Bukan. Dakwah bukan untuk yang demikian. Tetapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Az-Zumar ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu baginya. Wada'uhu mukhlisina lahuddin. Dan serulah oleh kalian, sembahlah oleh kalian hanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya. Fad'u Allah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Surat Ghafir ayat ke-14. Dan sembahlah hanya Allah saja dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya. Dan banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang pentingnya keikhlasan. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah menyebutkan ketika memberikan keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat kedua, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Apa maksudnya? Kata Iyad Ibn Fudail rahimahullah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ay akhlasuhu wa aswabu, yaitu yang paling ikhlas dan paling selaras, paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan paling selaras dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswab? Ditanyakan kepada Fudail Ibn Iyad rahimahullah, wahai Aba Ali, nama kunyah dari Fudail Ibn Iyad, Abu Ali, apa itu yang paling ikhlas dan paling benar, paling sesuai? Qala, maka jawab Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila ditunaikan dengan ikhlas tetapi tidak diiringi dengan sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak diterima. Ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga amal itu sesuai, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia kerjakan tetapi ia tunaikan dengan tanpa keikhlasan. Ia kerjakan amal itu tetapi tidak disertai keikhlasan karena Allah, maka amal ini pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amal itu dikerjakan, ditunaikan dengan ikhlas dan selaras. Maka syarat kedua dari amal itu diterima, al-mutaba'atu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya amal itu mengikuti, berittiba', sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang yang beramal dilandasi karena keikhlasan dan amal itu memang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal itu akan diterima. Dia mengerjakan dengan ikhlas, dia menunaikan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan tersebut akan diterima. Jangan seperti orang sekarang, banyak beramal tetapi tidak ada contohnya dari tuntunan Nabi. dia mungkin ikhlas melakukan amal itu, tapi tidak pernah ada tuntunannya. Satu contoh misalnya, dakwahi seseorang melalui perayaan-perayaan yang prins, yang paling sering kita jumpai misalnya Maulid Nabi. Padahal Abu Bakar, Umar, para sahabat yang lain tidak ada perayaan. Maulid itu kan bahasa Arab. Ya. Maulid itu bahasa artinya kelahiran. Pernah belajar ilmu geografi. Dalam ilmu geografi ada istilah angka kelahiran dan angka kematian. Ya kan? Angka kematian disebut mortalitas. Angka kelahiran disebut dengan natalitas. Natal. Natal diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya sejak kapan orang Islam natal. Ini secara perbuatan, secara bahasa. Dan hakikatnya memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak dicontohkan berarti kita syakuk, meniru-niru perbuatan orang-orang kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin wahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini salah satu. Tapi kan saya ikhlas mengerjakan, ikhlas. Tetapi apakah mutaba ahli Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Adakah tuntunannya? Adakah contohnya? Kalau tidak ada, jangan dikerjakan. Meskipun seseorang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, karena yang demikian ini tidak akan diterima amalnya, karena tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu bentuk amal yang amal tersebut tidak didasarkan atas perintah kami, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Tidak diterima. Karena tidak ada tuntunan, tidak ada contoh. Tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah amal. Dan kaum muslimin sebagian mereka kemudian berbangga-bangga merayakan hari kelahirannya, ulang tahun, bahkan dimeriahkan dan seterusnya. Ini tasyabbuh, meniru-niru apa yang telah diperbuat, dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka tidak sepantasnya apabila seorang yang telah berserah diri, seorang yang telah menyatakan keislaman, untuk kemudian bertasyabbuh, meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka Karena dakwah itu adalah merupakan ibadah. Harus memenuhi dua unsur tersebut, yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala dan al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka apabila memenuhi dua unsur ini, amal tersebut dikatakan sebagai al-amalu salih, amal yang salih, amal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusrif bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang menginginkan perjumpaan, mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh yang bagaimana? Yaitu yang ikhlas tadi. Dan yang ittiba, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang demikian ini, dia boleh berharap untuk nanti bertemu dengan Rabb. وَلَا يُسْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَ, dan tidaklah ia sekali-kali jangan menyekutukan ya, dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu, dengan seseorang. Maka amal soleh bisa dikatakan sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi prinsip dua hal pokok tersebut. Ikhlas karena Allah dan mutaba'ah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang yang beramal dan amalnya tersebut kosong dari keikhlasan, maka ia terjatuh ke dalam barisan orang musyrik. Faman akhalla bil ikhlasi fa huwa musyrikun. Barang siapa seseorang yang ia tanpa ada keikhlasan, maka ia terjatuh kepada kesyirikan. Maka ia jadi orang musyrik. Bagaimana tidak? Seseorang beramal, amalnya niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh orang, berarti dia jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada riya. Ar-riya, sedangkan riya itu adalah syirkul asghar, kesyirikan. Walaupun termasuk asghar yang paling kecil, tapi itulah kesyirikan. Maka seseorang yang beramal karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin dilihat oleh orang, maka dia sudah terjatuh kepada kesyirikan itu. Maka dikatakan faman akhalla bil ikhlas wa huwa musyrik. Dan dikatakan faman akhalla bil mutaba'ati fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang dia beramal tapi amalnya itu tidak mengikuti, kosong dari mengikuti ittiba' kepada Rasul, maka dia akan jatuh kepada mubtadi', orang yang mengada-adakan amal. Mengada-adakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini manakala seseorang beramal tidak bersandar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka penting sekali seseorang beramal dengan bersandarkan kepada keikhlasan dan mutaba'ah di Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan amal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka ikhwatiddin azzakumullah, inilah du'atu ila Allah ta'ala. Doa yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, jangan dikira tidak ada doa yang menyeru ke jalan yang lain. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya ada beberapa kelompok apabila dikaitkan kepada masalah dakwah itu. Beberapa kelompok da'i apabila dikaitkan dengan masalah dakwah. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan tiga kelompok. Tiga macam du'at. Yang pertama, hum ahlul basirah. Yaitu para du'at yang mereka disebut sebagai hum ahlul basirah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang memahami dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fikru fi dinillah. Mereka faham tentang agama Allah. Wa da'watu ilaihi bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan mereka pun berdakwah dengan penuh hikmah dan mengusung nasihat dengan cara yang baik. Wa bil hujjati wal barahin, dengan hujjah argumentasi, dan dengan al-barahin, dengan burhan, penjelasan-penjelasan yang nyata. Wa haula'i hum as'adun nas, maka mereka ini adalah orang yang paling bahagia. Mereka inilah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-108 yang tadi kita baca. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalan. Aku menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Para duat yang demikianlah yang berhak untuk berdakwah, yang mereka tergolong dalam ahlul basirah, berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Dan kelompok yang kedua, du'atul jahli. Kelompok yang kedua, du'atul jahli, para du'at yang berdakwah atas dasar kejahilan, atas dasar kebodohan. Mereka berkecimpung di dalam medan dakwah dengan tanpa bekal ilmu agama, tanpa pemahaman agama yang benar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan mereka bukan orang-orang yang melakukan perbaikan. Walaupun nampaknya melakukan perbaikan, tetapi hakikatnya mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Du'atul jahl, para da'i yang berdakwah di atas kebodohan. Dan yang demikian ini banyak. Mengundang da'i, mubalig, terkenal, lantaran ia selebritis, lantaran senang dakwahnya, penuh gelak tawa, dakwahnya penuh komedi, lucu, sehingga kalau sudah selesai acara dakwahnya ditanya pesertanya, faedah apa yang bisa didapat? Baliknya lucu. Nah, yang diingat lucunya. Yang diingat lucunya. Jadi dakwah ini hanyalah sebuah hiburan. Bukan sesuatu yang sekiranya bisa menjadikan orang yang mendengarnya mendapatkan pencerahan untuk kemudian bisa beramal dengan cara yang lebih baik. Beramal dengan yang lebih baik. Beramal dengan yang benar. Bukan demikian. Tapi yang diingat adalah yang lucu-lucunya, ketawa, terbahak-bahak, dan seterusnya. Kalau mengundang da'i, mengundang mubalig yang tidak ada lucunya, wah. Tidak laku. Ini du'atul jahal. Mereka berdakwah bukan atas dasar ilmu, tetapi hanya atas dasar kemampuan berorasi, kemampuan retorika saja, sehingga orang tertarik. Tapi ilmunya tidak ada. Maka berhati-hatilah terhadap du'atul jahl yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kelompok ketiga, macam ketiga dari du'at, yaitu du'atul fitnah wabdolal, atau disebut juga du'atul inhiraf. Para da'i yang menyeru kepada al-fitnah dan menyeru kepada abdolal, kesesatan. Atau disebut juga para da'i yang menyeru kepada penyelewengan, penyesatan, al-inhiraf. Ini adalah para da'i yang mereka mendakwahkan pemahaman-pemahaman sesat. Termasuk di antara du'at yang seperti ini adalah dari kalangan khawarij yang mendakwahkan kepada kesesatan. Mereka menyeru segenap manusia untuk melawan pemerintahan kaum muslimin, mencela, bahkan mengatakannya sebagai taghut. Mereka menyeru kepada segenap kaum muslimin untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Maka yang demikian ini adalah seruan-seruan yang menyesatkan, yang menimbulkan fitnah di kalangan umat akibat pemahaman-pemahaman khawarij ini. Umat jadi takut, mau belajar agama saja takut. Anak-anak SMA sudah ta'lim, kemudian karena ada perubahan secara zahir, secara lahir, wah sekarang celananya sudah diangkat di atas mata kaki. Orang tuanya curiga, kamu ngaji di mana nak? Jangan-jangan kamu ikut. Nah, ikut aliran sesat, ikut teroris. Orang untuk belajar agama saja menjadi takut. Ini namanya fitnah. Dan ini disebabkan oleh para du'atul fitnah. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak terlibat pun, orang-orang yang tidak terlibat sekalipun, menjadi terkena getahnya lantaran perbuatan dari du'atul fitnah wa dhalal ini. Dari para da'i yang menyebarkan pemahaman-pemahaman terorisme ini. Kaum muslimin akhirnya mau belajar agama. Jangan-jangan ini para pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir ini. Jadi takut akhirnya. Bahaya tuh pakai jubah, bercekot lagi. Disamaratakan. Ini semua adalah dampak dari du'atul fitnah wa dhalal, du'atul inhiraf. Belum nanti du'atul fitnah wa dhalal, du'atul inhiraf dari kalangan Syiah, Rafidah. Manusia dihasung untuk mengikuti pemahamannya. Syiah di Indonesia itu ada yang sudah terang-terangan transparan seperti Jalaluddin Rahman sudah terang-terangan menyatakan syiahnya meskipun dari dulu dia mengatakan bukan syiah, tapi sekarang memang sudah ketahuan tidak bisa lagi membantahnya. Ada yang syiah secara sembunyi-sembunyi tapi dia ngeling membuat jalur kemana? Ke YAPI, Yayasan Pendidikan. Apa? Singkatannya. YAPI Bangil. Ketika pondok pesantren YAPI Bangil ini dibangun, anak buahnya dikerahkan. Saya tahu persis. Walaupun mungkin mata bukan Syiah ya, karena Syiah itu ada ajaran taqiyah, boleh berbohong. Kamu Syiah, saya taqiyah, dan taqiyah bagi mereka adalah ibadah. Ini bang, berangkat. Berbohong bagi mereka adalah ibadah. Jadi kalau kita ketemu orang Syiah, bukan. Nah itu sudah. Padahal amaliahnya, bukti-buktinya ada. Ini yang harus diwaspadai. Du'atul fitnah wa dhalal wal inhiraf. Dan yang demikian ini bagi masyarakat kaum muslimin pada umumnya akan sangat sulit membedakan. Imam Samudra saja dengan tampilannya akibat dari perbuatan Imam Samudra dengan tampilannya pakai imamah, pakai jubah, berjenggot, akhirnya masyarakat menilai orang-orang yang seperti ini ya gak mungkin dari Imam Samudra. Digeneralisir. Ini kan penilaian masyarakat seperti itu. Ini persepsi masyarakat seperti itu. Dan wajar kalau mereka mempersepsikan seperti itu karena mereka tidak memiliki ilmu untuk bisa membedakan. Imam Samudra itu kan pakai imamah, pakai jubah, itu kan setelah di dalam penjara. Kan begitu. Setelah di dalam penjara kan diekspos oleh media. Coba ketika dikejar-kejar polisi, apa dia pakai jubah? Ketika ditangkap aja dia pakai kaos oblong, pakai peci pet, ya kan? Pakai celana, ya kan? Kenapa? Celana 3/4 lagi. Kan begitu. Kan bukan itu yang kemudian diekspos di media. Yang diekspos apa? yang sedang dalam keadaan pakai jubah, pakai imamah, yang akhirnya merugikan orang-orang yang memang dia mengamalkan pakai imamah itu karena ingin mengamalkan sunnah, pakai jubah karena ingin mengamalkan sunnah, akhirnya jadi korban dan kena getahnya yang seperti ini. Ini akibat perbuatan du'atul fitnah, du'atul dolal, du'atul insyirah. Maka, ikhwafiddin azakumullah, berhati-hati terhadap upaya-upaya para da'i yang mereka pada hakikatnya adalah memusuhi dakwah ini. Hakikatnya memusuhi dakwah. Belum nanti dari kalangan Mu'tazila, orang-orang yang lebih mengedepankan akal rasio dibandingkan nas, dibandingkan Al-Quran wa sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Yang demikian pun akan mengacaukan pemahaman-pemahaman Islam di kalangan masyarakat. Pemahaman Islam yang benar di kalangan masyarakat. Maka ikhwatiddin azakumullah, mudah-mudahan dengan kita semakin sering ta'lim, sering merapat ke majlis-majlis ilmu, dan seiring dengan itu bertambahnya pemahaman ilmu yang kita miliki, insyaallah ilmu itu berkah sehingga kita pun bisa membedakan al-haq dengan al-batil. Kita bisa membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan, bahkan harus kita perang. Kita benar-benar bisa istiqamah di atas al-ilm, tentunya dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para masyayikh, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan. Semoga apa yang tersampaikan pada kesempatan siang ini bermanfaat dan bisa diambil faedahnya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.